Halo, selamat menempuh hidup baru buat Mbak Cita sama Mas Angga. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan. Selamat.